بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Doktor Syekh Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas Mustadrak Al-Hakim, kemudian Shahih Ibnu Khuzaimah dan Shahih Ibnu Hibban. Maka yang masih berkaitan dengan pembahasan As-Sahih yaitu Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Jadi ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang disebut sebagai Al-Mustakhrajat. Ya, Al-Mustakhrajat. Apa itu Al-Mustakhrajat? Ya. Disebutkan oleh beliau huwa ayyatiya al-musannifu ila kitabin min kutubil hadith fa yukharrija ahadithahu bi asanida li nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitab fa yajtami'a ma'ahu fi syekhihi aw man fawqahu. Apa itu al-mustakhrajat? Yaitu seorang penulis, dia melihat sebuah kitabul hadith, misalnya Sahih al-Bukhari. Dia lihat hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dia keluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu dengan sanad dari dirinya sendiri. Ya kan, ahli hadis juga. Ya, misalnya Abu Bakar Al-Ismaili. Ya. Beliau punya sanad juga. Ya. Beliau punya sanad juga. Beliau ambil Sahih Al-Bukhari. Oh, ini hadis-hadis yang ada di Bukhari saya juga punya hadisnya sama atau mirip. Tapi sanadnya berbeda dengan sanadnya Al-Bukhari. Bisa jadi sanadnya lebih tinggi, bisa jadi sanadnya sama, atau lebih panjang daripada sanadnya Al-Bukhari. Hanya saja dia ingin mengeluarkan hadis tersebut dari sanad yang berbeda dari sanad yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Artinya, tidak sama ya, sanadnya dengan sanad Al-Bukhari. Bisa jadi sama pada sebagian tabaqat, ya, bisa jadi tidak sama. Hanya saja, itu sanad dia nggak ambil dari jalannya Bukhari. Dia ambil dari jalan yang lain. Paham nggak? Ya. Misalnya nih ya, Sahih Al-Bukhari tadi ya. Misalnya Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sebuah sanad. Nah, kemudian Abu Bakar Al-Ismaili, dia melihat, wah ini sanadnya Bukhari seperti ini. Saya punya sanad yang berbeda. Ya, saya punya sanad yang berbeda, maka dia pun meriwayatkan hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda dengan sanadnya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sanad yang dia miliki sendiri. Fa yajtami'ahu ma'ahu fi syekhihi. Maka bisa jadi dia bersambung sanadnya, dia bersambung bertemu sanadnya pada syekhnya. Jadi syekhnya dia dengan syekhnya Bukhari sama. Bisa jadi. Ya, aw man fawqahu, atau yang di atasnya. Atau yang di atasnya. Jadi syekh-syekhnya Bukhari itu sama dengan syekh-syekhnya Abu Bakar Al-Ismaili. Ya. Hanya saja pokoknya Abu Bakar Al-Ismaili tidak mau mengeluarkan ini dari jalannya Al-Bukhari. Ya. Paham ya apa yang dimaksud mustakhraj? Ya, mustakhraj jadi apa? Sesuatu kitab yang di mana penulisnya mengeluarkan hadis-hadis dari sebuah kitab, contohnya Sahih Al-Bukhari, tapi dari jalan yang berbeda. Dari jalan yang berbeda. Kemudian, Ashharu al-Mustakhrajati ala Sahihain. Ya, mustakhrajat yang terkenal terhadap As-Sahihain. Ini Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, al-Mustakhraj li Abi Bakar al-Ismaili ala Al-Bukhari. Ya, Ahmad bin Ibrahim al-Ismaili, Abu Bakar Ahmad bin Ismail al-Ismaili, beliau membuat al-Mustakhraj ala al-Bukhari, ala Sahih al-Bukhari. Jadi dia mencoba untuk mengeluarkan hadis-hadis dari Sahih al-Bukhari dengan jalan yang berbeda. Kemudian yang kedua, al-Mustakhraj li Abi Awanah al-Isfaraini. Isfaraini. Abi Awanah al-Isfaraini. Ya. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Namanya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ala Muslim. Dia mustakhrajnya ala sahih Muslim. Jadi Imam Muslim punya sanad, dia punya sanad. Dia keluarkan hadis-hadisnya al-Imam Muslim dari jalan yang berbeda. Tapi apakah semua hadis Muslim dia keluarkan? Belum tentu, ya. Belum tentu. Belum tentu semua hadis Muslim dia keluarkan. Kemudian yang ketiga, al-mustakhraj li Abi Nu'aim al-Asbahani. Muhammad bin Abdullah Abu Nu'aim al-Asbahani ala kullin minhuma, ya, kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini tiga mustakhrajat yang terkenal. Abu Bakar al-Ismaili, kemudian Abu Awanah al-Isfarayini, kemudian Abu Nu'aim al-Asbahani, al-Asbahani Muhammad bin Abdullah. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya. Hal iltazama ashabu al-mustakhrajati fiha muwafaqata as-sahihaini fil alfat? Apakah penulis kitab al-mustakhrajat, ya, mewajibkan dirinya untuk menyamakan lafaz, ya, terhadap as-sahihain? Artinya ketika dia mengeluarkan hadis-hadis itu, kan kita katakan tadi hadis itu dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim, cuma dia mencoba mengeluarkannya dari jalan yang berbeda. Apakah kemudian mereka mewajibkan dalam mengeluarkan hadis-hadis tersebut lafadznya plek sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim? Maka kata beliau, lam yaltazim musannifu ha wafaqatahuma fil alfad. Maka penulis-penulis al-mustakhrajat tidaklah melazimkan bahwa mereka harus mencocoki Bukhari dan Muslim dalam lafadznya. Jadi bisa jadi lafadznya berbeda. Ya, lafadznya berbeda, tapi memiliki makna secara global itu sama. Li'annahum innama yarwawna al-alfadha allati wasolathum min tariki syuyukhihim. Kenapa kok tidak harus sama? Karena mereka hanya meriwayatkan lafad-lafad sesuai, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syekh-syekh mereka. Ya, jadi bisa jadi apa yang disampaikan itu berbeda lafadnya. Lidzalika waqad hasala fiha tafawutun qalilun fi ba'dil alfaz. Oleh karena itulah, ya, ditemukan perbedaan-perbedaan yang sedikit dalam sebagian lafaz. Ya, sedikit-sedikit apa perbedaan-perbedaan, ya, yang tidak signifikan pada sebagian lafaz. Paham ya? Jadi mereka enggak mewajibkan, misalnya hadisnya innamal a'malu binniyat dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Bisa jadi maknanya berbeda. Ya. Innal a'mal binniyat. Ya. Atau yang semisalnya. Hanya saja maknanya sama. Hanya saja maknanya sama. Wa kadzalika ma akhrajahu al-mu'allifuna al-qudama fi tasanifihim al-mustaqillah al-Baihaqi wal-Baghawi wa syibhihima qailina rawahu al-Bukhari arwahu Muslim. Ini tambahan faedah dari beliau. Demikian juga ketika para penulis kitab terdahulu, ketika mereka menulis sebuah kitab yang terpisah, bukan mustakhraj, ya, ya, seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Baghawi, ya, Al-Baihaqi dalam sunannya, kemudian Al-Baghawi dalam syahrus sunnah, ya, dan yang semisalnya ketika mereka mengatakan rawahul Bukhari atau rawahul Muslim, bukan berarti lafaz yang mereka sampaikan dalam Sunan Al-Baihaqi atau dalam Syarh Sunan Al-Baghawi itu plek sama dengan yang di Bukhari dan Muslim. Ini satu catatan. Ya, kalau kita ingin meriwayatkan betul dengan lafaznya Bukhari dan Muslim, wajib mengecek hadis yang ada dalam sahih keduanya. Jangan asal menukil dari Sunan Al-Baihaqi dan Al-Baghawi, walaupun Al-Baihaqi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Paham ya? Kenapa? Kata beliau, waqa'a fi ba'dihim tafawutun fil makna wa fil alfaz. Karena walaupun Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ini harus diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kita cek dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ternyata lafaz dan maknanya berbeda. Ya, memiliki perbedaan lafaz dan juga makna. Sehingga wajib bagi kita untuk mengembalikan hadis tersebut kepada Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Lihat apa yang dikatakan dalam Sahih Al-Bukhari, apa yang dikatakan dalam Sahih Muslim. Faham tu? Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Baihaqi, demikian juga oleh Al-Baghawi, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, perlu diteliti kembali. Apakah lafadznya itu plek sama dengan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dan Al-Baghawi. Ya. Famuraduhum min qawlihim rawahu Al-Bukhari wa Muslimun annahuma rawaya aslah. Maka apa yang diinginkan dengan ucapan mereka diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, artinya Bukhari dan Muslim meriwayatkan asalnya. Ya, bisa jadi dalam Sunan Al-Baihaqi atau dalam Syahrus Sunnah Al-Baghawi riwayatnya panjang. Riwayatnya panjang. Tapi dalam Al-Bukhari pendek. Tapi ceritanya sama, tapi tambahan di Baihaqi dan di Al-Baghawi itu lebih panjang. Maka ketika mereka mengatakan hadits rawahu Bukhari wa Muslim, belum tentu riwayat yang panjang ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin asal kisahnya aja yang dikisahkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi bagian-bagian akhirnya, tambahan-tambahannya tidak ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini catatan yang sangat berfaedah. Ya, ketika kita mendapati dalam mustakhrajat demikian juga. Walaupun mereka mengatakan bahwa hadis-hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, perlu diteliti kembali. Apakah demikian lafaz yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari? Apakah demikian lafaz yang dikeluarkan oleh Muslim? Ya, sehingga orang tidak kemudian mudah menisbahkan al-hadis kepada Al-Bukhari dan Muslim tanpa mengecek lafaz yang betul-betul ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, paham ya? Nah, ini masalah yang selanjutnya. Hal yajuzu an nankula minha hadithan wa na'zuha ilaihima. Bolehkah kita menukilkan hadith dari kitab-kitab tadi? Dari Al-Mustakhrajat, kemudian dalam Sunan Al-Baihaqi dan Al-Baghawi. Kemudian kita menyandarkan hadith tersebut kepada Bukhari Muslim. Ya, misalnya kita ambil nih, kita nggak ngecek ini Bukhari Muslim gimana, kita hanya bersandarkan pada ucapannya Al-Baihaqi rawahu Bukhari dan Muslim, maka boleh nggak kita kemudian menisbahkan hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari? Nah, itu maksudnya, paham nggak ya? Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, bina'an ala ma taqaddama fala yajuzu li syakhsin ayyan kula minal mustakhrajat awil kutubi madkurah anifan haditsan wa yaqul rawahu Bukhari aw Muslimun illa bi ahli amrayh. Ya, dibangun dari apa yang kita jelaskan sebelumnya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menukilkan dari mustakhrajat, demikian juga dari kitab-kitab yang kita sebutkan ya sebelumnya, hadis sebuah hadis kemudian dia katakan rawahu Bukhari aw Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim illa bi ahadi amrain, kecuali setelah dia melakukan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, an yuqabila haditha bi riwayatihi ma, dia membandingkan terlebih dahulu ya dengan riwayat keduanya. Misalnya dia ambil riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi, kata Al-Baihaqi diriwayatkan oleh Al-Bukhari, cari hadis ini di Bukhari, sama gak lafadznya. Kalau sama lafadznya, silahkan Anda nisbahkan hadis itu. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Akan tetapi, kalau tidak sama, baik lafadz maupun maknanya, walaupun asalnya sama, tidak boleh kita katakan rawahu Al-Bukhari fi sahih. Atau rawahu Muslimun fi sahih. Tidak boleh. Jadi yang pertama, boleh Anda katakan itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim setelah memperbandingkan betul apa yang ada dalam kitab-kitab tadi dengan apa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. atau sahih Muslim. Yang kedua, au yaqulu sahibu bal mustakhraj au li musannif akhrajahu bi lafzih. Kecuali kalau sahib al-mustakhraj atau sahib al-kutub mengatakan akhrajahu bi lafzih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafadznya. Artinya dengan lafadz yang sama. Ya. Dengan lafadz yang sama dalam sahihnya. Maka kalau ini diperbolehkan. Ya, kalau keadaannya seperti ini, maka diperbolehkan. Paham ya? Yang pertama tadi, dibandingkan dari sisi kekuatan syaratnya. Bukan, dibandingkan lafadznya, matannya. Apabila persis plek, bukan syaratnya, enggak ada hubungan dengan syarat. Teksnya plek sama. Baru boleh kita katakan, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena memang ada di Bukhari dan Muslim, kan jelas. Yang kedua, al-musannif mengilzam dalam ketika dia menyampaikan hadis akhrajahu bilafdih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari atau Muslim dengan lafadznya. Artinya dia cuma copy paste. Dia hanya copy paste. Paham ya? Nah, kalau tidak terpenuhi dua perkara ini, enggak boleh kita kemudian menisbahkan hadis itu kepada Bukhari dan Muslim. Iman antum cari enggak ada di Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud dikeluarkan di sini adalah sesuai dengan asalnya. Ya, asal hadis itu ada. Misalnya seperti misalnya ya, banyakkan dalam sirah misalnya. Misalnya dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu ada riwayatnya dalam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi perincian-perinciannya, apakah semuanya diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim? Jawabannya tidak. Maka asalnya ada di Bukhari dan Muslim, tapi tidak boleh kemudian ya peristiwa yang detail itu kita nisbahkan kepada Al-Bukhari dan Muslim. Ini kembali ke siapa? Bukhari Muslimnya atau ke si motif? Mana? Lafzi. Lafzi. Al-Bukhari dan Muslim. Oh, kembali ke. Iya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafadznya. Seperti kayak ucapan Okama Kola itu ya? Bukan begitu. Misalnya nih ya, kita ambil contoh lah, Al-Mustakhraj li Abi Bakar al-Ismaili. Abu Bakar al-Ismaili mengeluarkan hadis yang asalnya itu ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi dia tidak mengatakan akhrajahu bilafzih. Dia tidak mengatakan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz ini. Dia tidak mengatakan itu. Maka kalau ada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Bakar al-Ismaili, ya, tapi dia tidak mengatakan bahwa demikianlah riwayat Al-Bukhari misalnya dengan lafaznya, maka hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar itu tidak boleh kita disebarkan kepada Bukhari. Yes. Ya sudah, kita katakan bahwa itu dikeluarkan oleh Abu Bakar al-Ismaili dalam Mustakhraj. Kecuali Abu Bakar al-Ismaili mengatakan akhrajahu bilafzihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz seperti ini. Maka apa kita tidak mengatakan ini hadis dikeluarkan oleh Abu Bakar Ismaili, tapi kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Abu Bakar Ismaili sudah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafadznya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafadznya. Jadi itu dua syarat kita bisa menyandarkan sebuah hadis kepada Al-Bukhari dan Muslim dari kitab-kitab ini. Yang pertama, kita sudah membandingkan hadisnya dengan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Atau yang kedua, sahib al-mustakhraj atau musannaf mengatakan akhrajahu bilafzihi. Ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafadznya. Itu saja yang membolehkan kita menyandarkan hadis-hadis dalam kitab-kitab ini kepada Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang apa faedahnya ada kitab-kitab al-mustakhrajat ala sahihain? Apa faedahnya? Ya, bukankah kita sudah cukup dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim? Kenapa kok para ulama ya repot-repot mereka mengeluarkan hadis Bukhari Muslim dari jalan yang berbeda? Kenapa? Ya. Kata beliau, lil mustakhrajat ala sahihain fawaidu katsirah tuqaribul asyrah. Al-mustakhrajat terhadap sahihain ini memiliki faedah yang sangat banyak, yang hampir mendekati 10 faedah. dzakaraha As-Suyuti fi tadribih, disebutkan oleh As-Suyuti dalam tadribnya, wa ilaika ya ahammuha, dan inilah kami persembahkan kepadamu yang paling pentingnya. Jadi ini tiga ini adalah faedah dari al-mustakhrajat. Kenapa? Para ulama juga menyusun al-mustakhrajat. Ya, yang pertama faedahnya uluwul isnad. Lianna al-musannifa al-mustakhraj law rawa haditsan min tariqil Bukhari matalan la waqa'a anzal min tariqil ladzi rawahu bihi fil mustakhraj. Pertama, ketinggian sanad. Kalau dia ngambil hadis ini lewat jalurnya Bukhari, perhatikan banget anak. Ya. Kalau dia ngambil hadis ini dari Bukhari, padahal dia langsung bertemu dengan syekhnya Bukhari, maka sanadnya semakin panjang. Ya, ketambahan satu. Padahal dia juga meriwayatkan dari syekhnya Bukhari. Oleh karena itu, dia keluarkan hadisnya langsung dari syekhnya Bukhari, tidak dari Al-Bukhari-nya. Sehingga apa? Memperpendek sanad. Dan para ulama selalu berusaha bagaimana agar sanad itu semakin pendek. Ini yang disebut oleh mereka sebagai ulul isnad. Ulul isnad. Ya, ketinggian sanad. Loh, kalau saya bisa mengeluarkan hadis tersebut tidak dari lewat Bukhari, kenapa saya keluarkan lewat Bukhari? Wong saya juga ketemu kok sama syekhnya Al-Bukhari. Sehingga apa? Ketinggian sanad. Ya, sahib al-mustakhraj ingin mengeluarkan hadis-hadis tersebut dengan sanad yang tinggi, yaitu yang tidak melalui periwayatan Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi qadri sahih. Ya, akan semakin menambah kekuatan kesahihannya. Wa dzalika lamma yaqa'u min al-alfaz zaidatin wa tatimatin fi ba'd al-ahadits. Ya. Yang demikian itu ketika munculnya dari lafaz-lafaz itu tambahan dan penyempurna dalam sebagian hadis. Ya, jadi ketika banyak riwayatnya kan semakin kuat dia. Semakin kuat. Oh, ternyata hadis lafaz ini tidak hanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari tapi oleh mustakhrajnya juga sama lafaznya. Jadi semakin kuat hadisnya. Ya, kemudian al-quwwatu bi katsrati turuq wa faidatuha at-tarjih inda al-mu'aradhah. Ya, yang ketiga, kekuatan dengan banyaknya jalan. Ya, misalnya ada perbedaan riwayat ya. Riwayat A ini diriwayatkan oleh sekian banyak perawi. Riwayat B diriwayatkan oleh satu atau dua perawi saja. Dan riwayatnya seakan-akan ada ta'arud, ada pertentangan. Maka yang mana yang diambil? Yang banyak tadi. Contohnya ada riwayat yang syadz. Contohnya riwayat Zaidah bin Qudamah yang menggerak-gerakkan jari. Ya. Zaidah bin Qudamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika bertasyahud, beliau menggerak-gerakkan jarinya. Maka setelah dikumpulkan riwayat-riwayat tadi, nah riwayat yang menunjukkan beliau tidak menggerakkan jarinya, itu lebih banyak daripada riwayat yang menggerakkan jari. Maka inilah fungsinya mustakhraj salah satunya. Bagaimana kita bisa menguatkan atau mengatakan bahwa riwayatnya banyak? Ya karena ada salah satunya ada mustakhraj ini. Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Ismaili, diriwayatkan pula oleh Abu Awana, diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim, seperti ini. Tanpa mustakhraj, maka bisa jadi apa? Tidak bisa kita melakukan tarjih. Kenapa? Karena riwayatnya sama-sama kuat. Tapi ternyata riwayat yang tidak menggerakkan itu lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mentarjih bahwa hadis yang menggerak-gerakkan itu adalah hadis yang syadz karena meriwayatkan menyelisihi banyak rawi. Karena menyelisihi banyak rawi. Nomor 2 tadi berarti lebih karena hadis ini sudah kuat dan semakin kuat karena dengan riwayatnya. Ya, betul. Nomor 3 itu untuk melakukan tarjih. Iya, melakukan tarjih. Ketika ada khilaf misalnya. Waduh, kita ambil riwayat yang mana ini? Apakah riwayat menggerak-gerakkan atau enggak? Ya, maka salah satu fungsi mustakhraj ini adalah untuk memperkuat tadi, salah satu yang kuat. Kalau misalnya dalam banyak mustakhraj dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, kemudian Abu Bakar Ismaili, kemudian dikeluarkan juga oleh Abu Awanah, ya, maka semakin kuatlah tarjihnya itu semakin mudah. Ya. Apa misalnya contohnya hadis yang diwariskan oleh Al-Bukhari tentang sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan. Ya. Saya disebutkan salah satu dari tujuh golongan tersebut, orang yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan tangan kirinya sedekah, tangan kanannya tidak mengetahui. Nah, kan ada perbedaan ini, ada mukhtalif, ada ikhtilaf di sana. Maka inilah fungsinya. Riwayat-riwayat yang lain itu mengatakan seperti apa? Berita begitu dikumpulkan, ya, riwayat yang lebih banyak itu mengatakan bahwa tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Sehingga lafaz yang mengatakan tangan kirinya bersedekah, tangan kanannya tidak mengetahui, ini adalah lafaz yang keliru. Nah, inilah fungsinya. Kita ditulisnya kitab-kitab Al-Mustakhrajat. Di antaranya untuk melakukan tarjih mana yang lebih kuat dari riwayat-riwayat yang berbeda. Baik. Kemudian faedah yang ke-11 kata beliau, ma huwa al-mahkum bisihatihi mimma rawahu asy-syaikhan. Apa yang ma huwa al-mahkum bisihatihi mimma rawahu syaikhan? Apa yang dihukumi dengan kesahihan dari riwayat-riwayat dua syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim? Apakah semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, artinya semua hadis yang ada dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim itu hadis yang sahih? Ya. Kata beliau, marrabina an Al-Bukhari wa Musliman lam yukila fi sahihima illa masoha. Telah berlalu di hadapan kita bahwa Bukhari dan Muslim tidaklah memasukkan dalam sahih keduanya kecuali hadis yang mereka sahihkan. Wa annal ummata talaqqat kitabaihima bil qabul, dan umat telah menerima kitab kedua mereka dengan penerimaan. Ya. Fa ma hiya al ahadits mahkum bi sihhatiha allati talaqqatha ummah bil qabul ya tura. Maka apalagi hadis-hadis yang telah dihukumi dengan kesahihan oleh keduanya, dan apalagi telah diterima oleh umat, ya, apalagi yang telah diterima dengan umat ini, bagaimana kita menghadapinya atau menyikapinya? Ya, hadis-hadis yang sudah dihukumi dengan kesahihan oleh beliau, demikian juga apa yang sudah disepakati oleh umat, ya, penerimaannya, bagaimana kita memandangnya? Wal jawabu huwa, maka jawabannya adalah anna ma rawayahu bi isnadin muttasil fa huwa mahkumu bi sihhatihi. Maka ada perincian. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang bersambung, ya, maka dihukumi dengan kesahihannya. Ya, kan dalam sahih Bukhari itu ada mu'allaq, ya, ada mu'allaqat. Mu'allaqat itu cuma disebut hadis saja tanpa disebut sanadnya. Nah, ini pisahkan dulu. Yang kita sahihkan, yang kita pastikan kesahihannya adalah apa yang bersambung sanadnya. Apa yang bersambung sanadnya. Ya, kalau Al-Bukhari dan Muslim menyampaikan sebuah hadis dengan sanad yang bersambung, maka kita tentukan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa amma ma hudhifa min mabda' isnadihi rawin aw akthar wa yusamma mu'allaqan wa yusamma mu'allaqun wa huwa fil Bukhari kathir walakinnahu fi tarajimul abwab wa muqaddimatiha wa la yujad syai'un minhu fi salbil abwab batah amma fi Muslim fa laisa fihi min dhalika illa haditsan wahidan fi bab tayammum lam yasilhu fi mawdin akhar fa hukmuhu kama yali. Adapun apa yang diriwayatkan oleh keduanya, ataupun apa yang dihapus, ya, dari permulaan sanadnya seorang rawi atau lebih dari seorang rawi, dan ini disebut sebagai mu'allaq, dan ini banyak sekali dalam sahih Al-Bukhari, akan tetapi hanya diberikan oleh Bukhari pada Tarajumul Abwab, pada bagian-bagian awal bab, wa muqaddimatiha, dan pembukaan-pembukaannya. Wala yujad syai'un minhu fi salbil abwab al-baktah. Tidak ada sama sekali beliau sampaikan hadis tersebut di tengah-tengah bab. Ya. Amma fi Muslim falaisa fihi min dhalika illa haditsun wahid. Adapun dalam Sahih Muslim maka tidak ada mu'allaq kecuali hadis satu saja. Fi bab tayammum, dalam bab tayammum. Cuma ada satu saja dalam Sahih Muslim. Adapun dalam Sahih Bukhari banyak. Ya. Lam yasilhu fi mawdin akhar, dan tidak disambungkan sanadnya pada tempat yang lain. Artinya terkadang ada mu'allaq tapi disambung sanadnya di tempat yang lain. Maka hukum mu'allaq ini, ya, kama yali, sebagai berikut. Kalau Al-Bukhari, ya, karena Muslim cuma mengeluarkan satu saja. Kalau Bukhari mengeluarkan sebuah hadis, tapi dia tidak menyampaikan sanadnya, enggak ada sanadnya, tiba-tiba qala Umar radhiyallahu anhu misalnya. Ya, maka hukumnya yang pertama karena para ulama fama kana minhu bi sighatil jazm ka qala wa amara wa dzakara fa huwa hukmun ya bi sihhatihi anil musannif ilaihi. Maka kalau datang dalam sifat jazm misalnya qala Umar radhiyallahu anhu ya, atau amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau datangnya dalam sifat jazm yang pasti maka dihukumi dengan kesahihan. Adapun wa malam yakun fihi jazmun, adapun yang tidak ada penjazman ya, tidak ada pemastian di dalamnya, seperti kayurwa, diriwayatkan, wa yuzkar, disebutkan, wa yuhka, dihikayatkan, waruwiya, diriwayatkan, wadukira, disebutkan, falaisa fihi hukmun bisihatihi anil musannif ilaihi, maka tidak bisa kita hukumi dengan kesahihan. Jadi kalau Al-Bukhari mengatakan qala ya, amara dan yang semisalnya, itu sahih. Tapi kalau beliau menyebutkan dengan dzukira, disebutkan atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dzukira, ruya an Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia datang dalam sifat seperti ini maka tidak bisa kita pastikan kesahihannya. Ya, wa ma dzalika falaisa fi haditsun rawin li idkhalihi fi kitab al musamma bis sahih. Oleh karena itu ya, tidak ada di dalam hadis tersebut seorang rawi. Wa ma dzalika falaisa fihi hadithun rawin hadithun wahin liqalihi fil kitab al-musamma bisahih. Dengan demikian tidak ada satu hadis pun yang wahin, yang lemah, yang dimasukkan dalam sahihnya. Artinya harus dibedakan hukum mu'allaqat dalam Al-Bukhari dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena untuk mu'allaqnya itu beliau tidak mempersyaratkan kesahihannya apabila diriwayatkan dengan apa? Ruwiya au dzukira. Ya, diriwayatkan kata beliau. Ya, jadi beliau tidak menyampaikannya dengan sighatul jazm, memastikan bahwa itu adalah benar-benar diriwayatkan, tidak. Tapi diriwayatkan masih ihtimal bahwa hadisnya itu adalah hadis yang lemah. Ya. Ini menurut pendapat beliau. Jadi kalau misalnya kita melihat mu'allaqat dalam Sahih Al-Bukhari, misalnya disebutkan saja, beliau tiba-tiba langsung menyebutkan tanpa sanadnya, qala Rasulullah SAW, atau qala Umar radhiyallahu anhu, atau qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, tanpa menyebutkan sanad, maka kalau datang dalam sikoh jazm, ya, itu dipandang sahih. Kalau dia tidak datang dalam sikoh jazm, maka disebut, maka tidak bisa kita pastikan kesahihannya. Ya. Namun yang lebih kuat, wallahu a'lam, sebutkan oleh Syekhuna Abu Dawud, bahkan yang disampaikan dalam sirah jazm, misalnya dikatakan qala Umar radhiyallahu anhu, ini pun tetap harus diteliti. Tetap harus diteliti. Jangan kemudian mudah memastikan. Ya. Kenapa? Kita enggak bisa memastikan kalau enggak ada syaratnya. Harus cari syaratnya kan? Ya, sehingga baik itu datang dalam sikoh jazm atau sikoh tamrir, ini sikoh ya apa namanya, yang bukan jazm, tetap harus diteliti. Jangan kemudian kita sahihkan karena dia berada dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak ada sanadnya, maka tetap harus dicari sanadnya, baru kita bisa mengatakan ini hadis sahih atau tidak. Baik, tunggu. Ya. Baik, nanti filahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita selesaikan bab aswahi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini aku soal.